الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Wudu bab La yumsiku dzakarahu bi yaminihi idza bala. Ya, bab yang ke berapa? 19 ya. قال الإمام البخاري رحمه الله ini betul sebelumnya annayu anil istinja bil yamin sebelumnya berarti ya قال الإمام البخاري رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين bab tentang larangan untuk beristinja bil yamin, bersuci dengan menggunakan tangan kanan, artinya istinja bersuci dari najis, baik setelah buang air besar atau buang air kecil. Istinja artinya bersuci dengan menggunakan air. Kalau istijmar biasanya dimaknai bersuci dengan menggunakan batu. Istijmar. Istinja biasanya dimaknai bersuci dengan menggunakan air, baik setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab tentang larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Mu'adz ibn Fadalah. Mu'adz ibn Fadalah Az-Zahrani al-Basri. Az-Zahrani al-Basri ثقة أخرج له البخاري. Hanya al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-Bukhari. Baik. Sehingga kalau kita mencari rawi ini Mu'adz bin Fadalah dalam kitab Sahih Muslim, kita akan mendapatkan nama rawi tersebut atau tidak? Hah? Dapat enggak? Antum coba? Hah? Nama antum coba? Hah? Muhammad. Kita cari dalam kitab Sahih Muslim dapat enggak? Enggak. Ya. Dalam Sunan Abi Dawud dapat atau enggak? Enggak. Baik. Jadi ini hanya Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan dari beliau, Mu'ad ibn Fadalah. Qala haddathana Hisham huwa ad-Dastawai. Hisham ad-Dastawai. Siapa nasab beliau? Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawai. Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawai. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Terpercaya dan kokoh. Akhrajalahu al-jama'ah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Baik. Jadi ashabul kutub as-sittah meriwayatkan dari beliau. Sehingga kalau kita cari rawi ini, Hisham ad-Dastawai, dalam Sunan Ibnu Majah, kita akan dapati apa? Tidak dapat, ya. Dapat. Baik. An Yahya ibni Abi Katsir. Huwa Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami. Yahya ibni Abi Katsir Al-Yamami. Ya. Thiqatun thabtun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jamaah. Ya. Di antara ucapan yang diriwayatkan dari beliau rahimahullah, ucapan yang masyhur dalam bab motivasi dalam talabul ilm. Apa kata beliau? La yustata'ul ilmu fi rahatil jasad. La yustata'ul ilm fi rahatil jasad. Ilmu itu enggak bisa kalau diperoleh dengan jasmani yang santai-santai saja. Ya. La yustata'u al-'ilm bi rahatil jasad. Ilmu enggak bisa diperoleh dengan jasmani yang santai-santai saja. Jadi kalau mau dapat ilmu, ya memang harus capek, harus lelah, letih, ya. Baru mau dapat ilmu kalau seperti itu. Naam. An Abdullah ibn Abi Qatadah. An Abdullah ibn Abi Qatadah Al-Ansari Al-Madani. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Abdullah bin Abi Qatadah thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An abihi dari ayahnya, berarti siapa? Abu Qatadah, ya kan? Tadi Abdullah bin Abi Qatadah, berarti an abihi yani Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau seorang sahabat, Abu Qatadah Al-Ansari. Ismuhu Al-Harith. Ya. Nama beliau adalah Al-Harith. Syahida Uhudan wa ma ba'daha. Seorang sahabat yang ikut perang Uhud, dan setelahnya dari peperangan-peperangan. Belum sempat ikut perang Badr. Radiyallahu anhu. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal khala'a fala yamassa dhakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi." Artinya, idza syariba, apabila minum, ahadukum, salah satu dari kalian, fala yatanaffas fil ina'i, maka jangan bernafas di bejana tersebut, atau gelas, atau cangkir, atau yang semana dengannya. Ya, ina, bejana. Ya, mungkin semacam mangkok kecil, ya. Jangan bernafas di tempat minum tersebut. Yani kalau mau bernafas, dijauhkan dulu. Minum, lepas, baru nafas, baru minum lagi, lepas lagi. Begitu. Wa idza atal khala'a, dan apabila datang ke al-khala'. Al-khala', maksudnya di sini apa? Tempat buang hajat, sehingga maksudnya adalah seseorang buang hajat. Fala yamassa, maka jangan menyentuh, zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah, jangan membersihkan, mengusap atau membersihkan, atau bersuci, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah biyaminihi. Baik. Nah, jelas insyaallah kaitan hadis ini dengan bab, ya kan? Babnya an-nahyu 'anil istinja' bil yamin, larangan bersuci dengan tangan kanan, dan disebutkan dalam hadis dengan jelas, wala yatamassah bi yaminihi. Ya. Jadi di sini juga ada larangan yang lain, yaitu memegang dengan tangan kanan, kemudian juga larangan bersuci dengan tangan kanan. Nah, selanjutnya, qala al-Bukhari rahimahullah, bab la yumsiku dzakarahu bi yaminihi idza bala. La yumsiku, jangan memegang, zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, idza bala, apabila buang air kecil atau kencing. Ya. Nah, di sini bab ini lebih menjelaskan lagi hadis yang sebelumnya. Disebutkan tadi jangan memegang dengan tangan kanan. Di sini babnya lebih jelas, apabila sedang buang air kecil jangan memegang dengan tangan kanannya. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Ya, Muhammad ibn Yusuf. Sebelumnya kita perlu ingat kembali siapa nama Imam al-Bukhari. Barangkali ada yang lupa. Ya, antum siapa nama al-Bukhari? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah, ya kan? Lupa kan? Muhammad sudah benar. Abu Abdullah benar. Bin siapa? Bin Ibrahim benar tapi kelewatan. Bin siapa? Bin Ismail. Bin Ibrahim. Bin Mughira. Bin Barbizba. Hasanta. Ya. Al-Bukhari yani Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Barbizba Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Baik. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi Thiqatun Fadil. Thiqatun Fadil akhraja lahu ashabul kutub as-sitta atau al-jama'ah. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي من هو الأوزاعي؟ Ya, sering kita dengar ya الأوزاعي. Tapi siapa namanya? Beliau adalah Abdurrahman. Nama الأوزاعي adalah Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Ya. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Thiqatun jalil. Thiqatun jalil. Jalil yani ya, yang besar, maksudnya ya ulama besar ya, terpercaya dan ulama besar. Akhrajalahu al-jama'ah sabul kutub as-sitta. Baik. An Yahya ibn Abi Katsir. Ya, sudah kita lewati tadi Yahya Ibnu Abi Katsir. Naam, Yahya Ibnu Abi Katsir siapa? Al-Yamami. Al-Yamami. Thiqatun thabtun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. An Abdullah Ibni Abi Qatadah. An Abdullah ابن ابي قتاده. Sudah kita lewati atau belum ini? Hah? Abdullah bin Abi Qatadah. Siapa? Abdullah bin Abi Qatadah Al-Madani Al-Ansari. Ya, baru kita lewati. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An abihi. Ya, sama dengan sebelumnya persis. Nah. Abu Qatadah Al-Ansari, sahabiyun jalil, syahida badran wa ma ba'dahu. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم. Artinya إذا بال, apabila seseorang dari kalian, ahadukum, bala, buang air kecil atau kencing, fala ya'khudanna, maka jangan sekali-kali memegang, zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yastanji biyaminihi, jangan pula beristinja, bersuci dengan tangan kanannya, wala yatanaffas fil ina'i, dan jangan bernafas di bejana. Ya, jadi hadis ini sama dengan sebelumnya, beda lafaz, ya kan, beda lafaz, sanadnya pun hampir sama, bertemu di Yahya bin Abi Katsir Al-Yamani. Selanjutnya sama. Ya, jadi Al-Bukhari meriwayatkan dari di sini Muhammad bin Yusuf dari Auza'i, kemudian Yahya bin Abi Katsir. Sebelumnya dari Mu'ad bin Fadalah dari Hisham, kemudian Yahya bin Abi Katsir. Jadi di sini ada dua jalur yang bertemu di siapa? Yahya bin Abi Katsir. Nah, ini tempat bertemunya kedua sanad tersebut. Ya. Nah, hanya saja pada riwayat ini dalam lafadznya ada keterangan tambahan, yaitu bahwa dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil. Idza bala ahadukum. Nah, ini yang tidak disebutkan pada apa lafaz yang sebelumnya. Ya. Nah, ini penting bagi kita, dan kita ambil faedah bahwa matan-matan hadis ini mesti kita kumpulkan karena saling menjelaskan. Ya. Matan-matan hadis kita kumpulkan karena itu saling menjelaskan makna hadis. Barangkali di suatu hadis kurang jelas, ternyata matan yang lain mempertegas maksud dan maknanya. Ya. Baik. Berikutnya, bab wal istinja bil hijarah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab wal istinja bil hijarah. Bab tentang bersuci dengan menggunakan batu. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan istijmar, ya. Istinja juga boleh digunakan dalam hal ini, seperti kata Al-Bukhari di sini, al-istinja bil hijarah. Namun juga terkadang atau sering juga diistilahkan dengan istijmar. Ya, istijmar. Ya. Semuanya benar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Muhammad. Haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Makki. Ahmad ابن محمد المكي هو أبو الوليد ثقة أخرج له البخاري ya, faqat al-Bukhari, hanya Imam al-Bukhari saja. Qala haddatsana Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al-Makki, Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al-Makki, baik, thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Ibnu Majah. Ibnu Majah, apa ramuznya, kodenya apa Ibnu Majah? Ya Khalid Abdullah, apa kodenya Ibnu Majah? Qaf. Naam, Ibnu Majah ramuznya adalah apa? Qaf. Al-Bukhari Kha. Abu Dawud apa? Dal. Tirmidzi Ta. Nasai Sin. Naam. Baik. Kemudian an jaddihi. An jaddihi. Man huwa jadduh? Jadduh berarti siapa? Sa'id ibn Amr, ya kan? Amr bin Yahya bin Sa'id. Berarti jadduhu yani Sa'id ibn Amr al-Makki. Thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Tirmidzi tidak. Jadi Ashabul Kutub As-Sittah illa Tirmidzi akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah illa At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu Abi Hurairah. Yasir tahu siapa? Tahunya Abu Hurairah saja. Ismuhu man ismuhu? Hah? Tahu enggak? Ya Abdurrahman, Mas Abu Hurairah. Hah? Abdurrahman juga. Ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini yang masyhur. Ulama beda pendapat, banyak pendapat-pendapat yang lain tentang nama beliau Abu Hurairah, namun yang masyhur adalah bahwa beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, aktsaru sahabiyun jalil, aktsaru sahabati haditsan 'ala al-itlaq. Ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tafadhal Alvin, ya Al-Mu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai kepada as-sahabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja lihajatihi. Saya mengikuti, tabatu, saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja lihajatihi, dan beliau ketika itu keluar untuk hajat beliau, beliau ingin buang hajat. Fakana, la yaltafitu, maka beliau ketika itu tidak menoleh. La yaltafitu, tidak menoleh. Fadanautu minhu, maka saya pun mendekat kepadanya. Faqala, maka beliau berkata, ibghini ahjaran astanfidhu biha. Ibghini, carikan buatku, carikan buatku ahjaran, batu-batu, astanfidhu biha, saya akan bersuci dengannya. Astanfidhu, bersuci, atau saya akan membersihkan dengannya. Au nahwahu, atau kata-kata yang semakna dengan itu. Wala ta'tini bi'admin wala rautin, dan jangan kamu datang kepadaku dengan membawa admun, tulang, wala raus, jangan pula membawa raus. Raus yakni kotoran hewan, yakni mungkin ada kotoran hewan yang sudah kering ya, kemudian dibawa, jangan. Fa'ataituhu biahjarin bitarafi thiyabi, maka aku datang kepada beliau dengan membawa batu-batu, bitarafi thiyabi, di ujung pakaianku. Nah, fawadatuha, lalu saya meletakkannya, ila jambih, ke samping beliau, ke dekat beliau, samping beliau. Wa a'radtu anhu, dan aku berpaling dari beliau, menyingkir, menjauh. Falamma qadha atba'ahu bihinna, falamma, maka ketika qadha, beliau menyelesaikan hajatnya, atba'ahu bihinna, beliau membersihkannya dengan batu-batu tersebut. Atba'ahu ya, mengikuti atau menyudahi ya, atba'ahu menyudahi dalam arti apa? Yang membersihkan, ya kan? Bihinna, dengan batu-batu tersebut. Baik. Nah, ini hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat ya. Ini dalam rangka ingin membantu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu ya sangat menghormati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga senantiasa mereka ingin membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang air wudu ya yang dibawakan kepada beliau, atau terkadang air untuk beristinja seperti beberapa riwayat yang telah lalu. Nah, ini Abu Hurairah mengikuti Nabi dan mencarikan apa? Batu untuk bersuci. Nabi katakan, "Ibghini ahjaran astanfidhu biha." Ya, carikan untukku batu-batu yang aku akan bersuci dengannya. Nah, di sini jelas bahwa dibolehkan bersuci dari najis dengan menggunakan batu. Ya. Dan di akhir hadis dikatakan penegasan. Falamma qadha atba'ahu bihinna. Ketika selesai, Nabi membersihkan dengannya. Nah, ini lebih mempertegas lagi tentang bolehnya bersuci dari najis dengan menggunakan batu. Baik. Nah, kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya juga, mana yang afdal? Yang afdal adalah dengan menggunakan air. Dua-duanya boleh, sah. Tapi dengan menggunakan air afdal. Kenapa? Karena anqa, lebih bersih. Ya. Anqa wa anzaf, lebih bersih. Ya. Baik. Dari sini juga diambil suatu faedah, ya, untuk zaman sekarang. Bagaimana fatwa ulama dengan beberapa alat yang digunakan di zaman ini. Misalnya apa? Tisu, ya kan? Ulama menfatwakan juga boleh. Karena apa? Karena itu juga semacam batu di mana bisa membersihkan, ya, membersihkan najis. Yang tidak boleh apa? Di sini Nabi katakan kepada Abu Hurairah, wala ta'tini bi'azmin wala rawf. Jangan kamu membawa tulang dan kotoran hewan. Nah, berarti tidak boleh bersuci dengan menggunakan tulang. Apa sebabnya? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Apa namanya? Tulang azam itu adalah makanan, ya, saudara-saudara kalian dari jin. Nah, kalian punya saudara, ya, dari jin. Muslimun, ya, jin yang muslimin. Jadi tapi enggak perlu antum kenalan sama jin. Bahaya nanti. Baik. Ini sebabnya kenapa kita dilarang. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang dihargai. Makanan bagi mereka, kita enggak boleh menggunakannya untuk sesuatu yang direndahkan, ya, dengan najis seperti itu, enggak boleh. Begitu juga sebagian ulama menyebutkan bahwa di samping itu tulang juga kurang membersihkan, ya kan? Apalagi tulang tersebut masih basah, baru. Ya, beda mungkin tulang yang sudah kering, sudah kasar. Ya, dari sisi itu mungkin semacam batu. Tapi tulang yang baru, ya, kurang membersihkan karena masih licin, ya kan? Baik. Sehingga dengan ini sesuatu yang semacam itu yang tidak membersihkan, ya, juga tidak boleh. Misalnya daun, ya, daun apa? Daun pisang. Ya, jangan. Yang seperti itu juga kurang membersihkan. Tidak boleh. Baik. Raus. Raus ini juga dilarang. Ini kotoran hewan. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat, ini juga sama. Ini juga makanan apa dari golongan jin, tapi golongan jawab. Jadi di kalangan jin juga ada jawab. Kita manusia ada jawab, ya kan? Kita manusia di alam kita ada unta, ada kambing, ada ini jawab, ya, di kalangan alam kita manusia. Ya. Makanan kita, ya, nasi, ya, gandum. Makanan jawab di kalangan kita apa? Ya, rumput dan seterusnya. Di alam jin ada jawab juga. Apa makanan jawab mereka? Ini raus. Raus, kotoran hewan ini, ya, menjadi makanan jawab dari golongan jin. Ya. Wallahu a'lam, yang disebutkan dalam hadis seperti itu. Kemudian juga sekaligus disebutkan pula beberapa yang dilarang oleh para ulama, alat-alat untuk bersuci, diantaranya adalah apa? Asya' muhtaramah, sesuatu yang muhtaram, yang terhormat. Seperti misalnya makanan, ya, ada roti misalnya, roti kering, ya, nggak boleh selama ya yang namanya roti, walaupun mungkin sudah basi, tetap itu muhtaram, nggak boleh kita gunakan untuk bersuci, ya. Atau misalnya kertas-kertas yang bertuliskan tulisan-tulisan yang muhtaram, ya jelas tidak diperbolehkan. Dan apalagi kalau kertas biasa juga mirip dengan daun pisang itu, ya, kurang membersihkan, ya, sebagian kertas seperti itu. Makanya di sini perlu kita bedakan, kalau tisu beda, sifatnya kasar, membersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.